Amma ba'd. Masih dalam pembacaan surat Al-Mudathir juz 29 berkaitan dengan penghuni atau keadaan neraka Saqar, yang mana neraka Saqar ini mempunyai sifat yaitu lawahatul lil bashar, yang bisa menghanguskan kulit manusia. Nadhir lawahatul bashar alaiha tis'ata asyar, di dalamnya ada penjaga sejumlah 19. Dan Allah SWT memberikan perumpamaan 19 malaikat penjaga neraka Saqar ini, tentunya ada hikmah, yaitu menjadikan orang ahlul kitab menjadi yakin. Karena Allah menyatakan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Yang pertama, bagi orang kafir menjadi ujian. Ya. Yang mana orang-orang kafir tersebut akan masuk ke dalam neraka Saqar, dan mereka musibah bagi mereka akan diadab di sana. Kemudian liyastaiqina alladziina utul kitab wa yazdada alladziina aamanu iimana. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani notabene, mereka akan menjadi yakin karena di dalam kitab Injil dan Taurat disebutkan seperti itu. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an bahwasanya neraka Saqar itu jumlah malaikat penjaganya 19, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani akan ya tambah yakin dengan ajaran Rasul, kok sama dengan apa yang mereka ajarkan, dengan apa yang mereka pelajari dalam kitab-kitab mereka. Dan terkhusus bagi orang beriman, wa yazdada alladziina aamanu imana, akan menambah keimanan bagi orang beriman karena kengeriannya akan terbakar kulit dan hancur, kemudian akan menjadikan dia ingat Allah dan akan menjadikan dia ingin masuk surga dan jauh dari neraka. Masyaallah rahimakumullah, itu semuanya adalah hikmah Allah SWT. Di akhir dari ayat ini menyegaskan kadzalika yudillullahu man yasha, yang demikian itu ya Allah menyesatkan sebagian manusia dan memberikan petunjuk bagi manusia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidaklah ada yang mengetahui jumlah malaikat yang ada di muka bumi dan langit ini kecuali Allah. Bukan berarti, akan tetapi orang-orang yang punya hatinya penyakit, kenapa sih disebutkan cuma 19 padahal tentara Allah itu banyak? Fungsinya apa? Bagi orang punya hatinya sakit, dia akan meremehkan. Bagi orang yang beriman, dia akan merasa takut. Ya. Karena dia dalam ayat ini sebutkan wala yartabal ladzina utul kitabal mu'minin wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang hatinya ada penyakit, wal kafirun madza aradallahu bihadza masala. Fungsinya apa maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat yang berikutnya, kalla wal qamar. Sekali-kali tidak, demi bulan. Tentunya ada hikmah besar disebutkan 19 malaikat penjaga neraka Saqar. Allah bersumpah dengan bulan. Kalla wal qamar. Wal laili idz adbar, Allah bersumpah dengan malam ketika berlalu. Maksudnya adalah walaili waqta idbarihi, ketika malam itu meninggalkan dan pergi. Ya, waktu-waktu yang seperti ini, sahur ya. Itu malam mulai beranjak pergi, jam-jam segini langit yang di ufuk timur mulai berubah. Yang dulunya gelap hitam menjadi merah, putih dan cerah. Berarti fajar. Allah bersumpah dengan al-lail idza adbar, yaitu al-fajr. Wa subhi idza asfar, dan subuh tatkala sudah selesai sholat subuh, idza adbar, idza asfar, ketika mulai terang. Nanti kita tadi masuk masjid dalam keadaan gelap, nanti kita duduk sebentar zikir, kadang kita nanti keluar, matahari sudah merah, apa namanya, langit sudah merah di ufuk timur. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As'adi rahimahullah, wan nahar waqta isfarihi listimali al-madhkurati ala ayatillah. Dan siang ketika mulai terang, karena waqta isfari listimali al-madhkurat, karena pada hal tersebut bulan, malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ala ayatillah, terdapat kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Adanya siang, adanya malam, adanya sore hari menjelang petang, itu semua menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Tidak ada seorang pun, siapapun yang bisa menciptakan fenomena tersebut. Orang di negara lain menciptakan matahari saingan, itu triliunan untuk bikin saingan matahari, bikin lampu LED yang besar, terangnya ya gak sama, manfaatnya jauh beda. Itu sampai menghabiskan berjuta-juta, bermiliar-miliar untuk menyaingi mataharinya Allah. Belum ada apa-apanya, ujung kuku aja gak ada apa-apanya. Ini menunjukkan tentang keagungan Allah yang maha agung, al-azimah, ad-dalah, al-akamah, li-kudratillah. Ini menunjukkan tentang kemampuan Allah SWT wa hikmatihi, hikmahnya Allah dibalik kejadian ini semua. Wasi'ati sultanih, dan menunjukkan luasnya kekuasaan Allah SWT wa umumi rahmatih, dan meluasnya kasih sayang Allah. Adanya siang, adanya malam, adanya pagi hari, akhirnya sore hari, ini menunjukkan luasnya kasihnya Allah. Karena semua diberikan rezeki di waktu itu. Mau Islam, mau kafir, mau maksiat, mau taat, mau alul bid'ah, mau alul sunnah, semuanya dikasih rezeki. Namun rahim, sayangnya Allah ini hanya untuk khusus orang-orang yang beriman. Tentunya kita mohon kepada Allah SWT, kita mendapatkan kasih sayang Allah SWT dunia, dan mendapatkan kasih sayang di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah wa rahmatullah. Innaha laihdal kubar. Sesungguhnya Saqar itu adalah suatu bencana yang sangat besar. Innaha laihdal kubar. Karena kita membahas tentang dari ayat-ayat di awal-awal tadi tentang Al-Walid Ibnul Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, yang kala itu adalah orang yang terkaya, tersohor di suku Quraisy. Ya, dia sempat, kemarin kita sudah sebutkan, sempat lunak dengan Nabi karena bertemu dengannya dan dipengaruhi oleh Abu Jahal, yang dulunya memuji Al-Quran, akhirnya mengatakan in huwa illa ya sihru yu'sar. Al-Quran itu tidak semata kecuali hanya sihir yang diwariskan, dan itu ucapan manusia. Akhirnya Allah mengancam dia dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Diriwayatkan Khalid bin Walid, kalau membaca ini mesti menangis, terseduh-seduh, karena dia masih sayang sama ayahnya, namun tidak, hidayah tidak dapat untuk ayahnya, dan tatkala membaca ayat ini dia menangis. Satu riwayat. Barakallahu fikum. Innaha laihdal kubar. Tentunya neraka Saqar ini adalah satu bencana yang sangat besar. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir radhiyallahu anhu dalam tafsirih, wal muksam alaih qawlu innaha. Yang menjadi sumpah adalah ini. Kalau tadi yang dijadikan sumpah apa tadi, bulan, malam yang pergi, ya, dan subuh yang mulai beranjak pak terang. Yang dijadikan sumpah, tentunya kan kita kalau melakukan sumpah, ada yang dijadikan sumpah, ada yang disumpah tentang apa. Tatkala kita wallahi, berarti kita sumpah kepada atas nama Allah. Yang kita jadikan, oh saya tidak mencuri misalnya. Nah ini sumpahnya Allah kepada tiga makhluk tadi. Tentang apa? Tentang neraka Saqar. Yang menjadi sumpah adalah neraka Saqar. Innaha ay an-nar li ihdal kubar. La ihdal kubar sangatlah agung, besar. Li ihdal idha'imi at-tammati wal umuril hammah. Maksudnya neraka itu salah satu perkara yang sangat dahsyat. Musibah yang besar. Urusan yang sangat alhamah. Yang sangat penting. Jangan diremehkan. Ya. Allah paling. Kadang ada orang yang meremehkan masuk neraka ya. Ada yang ya saya masuk neraka gak apa-apa. Ada yang orang bercadang seperti itu. Nanti saya bisa bertemu dengan artis-artis yang kafir. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mendendangkan sholawat. Sholat weh. Rasulat weh. Ini neraka koncernya akeh. Contohnya seperti itu. Nah, ini orang-orang yang meremehkan neraka. Allah menyatakan innaha la'idal kubar. Neraka itu sangat besar. Kita harus serius, jangan main-main. Ada juga yang bikin konten AI dia jalan-jalan di neraka. Walaupun kayak gitu tapi masya Allah bermain-main tentang agama. Yang ini akan menjadikan seorang itu bermaksiat kepada Allah, meremehkan tentang keagungan Allah. Kita harus berserius di dalam menjauhkan diri kita dari neraka, khususnya neraka Saqar. Allah menyatakan seperti ini. Fa idza a'lamnakum biha, maka tatkala Allah memberitahukan tentangnya, innaha la'idzal kubar wa kuntum ala basiratin min amriha, maka kita di atas pengetahuan yang jelas tentang hakikatnya. Di hakikatnya dijaga 19 malaikat, bisa menggosongkan kulit. Ya. Yang ini menunjukkan tentang kengerian neraka Saqar. Nas'alullah salamah wal afiyah wa na'udzubillahi min adzabin nar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.